Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kali ini kita baca satu di antara kitab Mushaf Hadis. Kita baca dalam karya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Kita baca dari mukaddimah beliau rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salamat taslima amma ba'du. Kata beliau, fa inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkannya atas semua agama. Wa anzala 'alaihi kitaba wal hikmata. Dan Allah telah menurunkan kepada beliau Alkitab dan hikmah. Alkitabu yani Al-Quran. Wal-hikmatu yani As-Sunnah. Dan telah menurunkan kepada beliau Alkitab wal-hikmah yani Al-Quran dan As-Sunnah. Liyubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dalam rangka menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Fayahtaduna yafilihun, sehingga mereka mengambil hidayah dan mendapatkan kemenangan. Disebutkan ulama kita di sini dari ucapan liyubayyina linnas, bayan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya terkait dengan lafadznya dan maknanya. Ini pertama, lafadz-lafadznya dijelaskan oleh semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan semua, demikian juga mana-mananya. Yang kedua, bayan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang langsung mubasyarah, ada yang dengan isyarah. Ada yang dengan isyarah. Ada yang langsung, ada yang dengan isyarat. Mengisyaratkan. Seperti contohnya yang isyarat itu adalah kisah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah Syekh Utsaimin dalam salah satu daras beliau. Jadi ada seorang yang kafir hendak melecehkan seorang alim min ulama Islam di satu restoran. Dia bilang bahwasanya ya Syekh, Allah menerangkan bahwasanya Al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu. Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai. Coba mana dalam Al-Qur'an penjelasan membuat makanan ini? Ini. Maka si alim ini mengambil tebah, mengambil memanggil koki dan saya menjelaskan bagaimana kamu buat ini. Jelaskan tata caranya membuat makanan tersebut. Kata dia, saya minta dari Quran. Kata saya tadi, iya, karena Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. tanyalah kepada orang yang membidanginya, yang berilmu tentang satu perkara, jika tidak tahu. Itu ubayan, tapi tidak langsung. Sehingga saya tanya kepada orang ini, bagaimana cara buatnya? Karena Allah memerintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bayan, itu ada yang langsung, ada yang dengan isyarah. Qala, perkitab wa sunnatu humal aslani alladhani qamat bihima hujjatullahi ala ibadi. Kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, keduanya adalah aslan, keduanya adalah pondasi, dua usul, dua pokok yang qamat bihima, yang tegak dengan keduanya hujjah Allah kepada hamba-hambanya. Lebih tepatnya, hujjah Allah atas hamba-hambanya. Waladhani tambani alaihim al-ahkamu al-i'tiqadiyah wal-amadiyah ijaban wal-afiyah. Yang dibangun di atas keduanya, hukum-hukum. Dibangun di atas Al-Quran Sunnah, hukum-hukum. Baik terkait dengan masalah hukum i'tiqadiyah, masalah akidah, wal-amadiyah, masalah ibadah, muamalah. Ijaban, apakah dalam ijab itu menetapkan atau nafian menafikan. Baik terkait dengan masalah penghalalan atau mengharaman, mewajibkan atau menafikan, menetapkan atau menafikan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Kitab wa Sunnah humal aslani alladhani qamat bihima hujjatullah. Ini asalnya. Sehingga ijma itu ada dan sah kalau ada mustanadnya, kalau ada sandarannya dari Al-Quran atau Sunnah. Ijma tidak bisa berdiri sendiri. Ijma itu sah ada ketika ada mustanadnya, sandaran Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga kias yang sahih. Kias yang sahih. Ya, kias itu juga satu sumber dari sumber hukum Islam. Itu sah, sahih, benar. Kalau kias tersebut ada maqis alaih, yakni yang dikiaskan dalam sunnah atau dalam Quran sunnah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran sunnah. Kalau sampai ada kias yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka namanya kias fasid, kias yang rusak, tidak sah. Demikian juga kalau sahabi, ucapan sahabat, perbuatan sahabat itu menurut sebagian ulama kita di antara Imam Ahmad adalah hujjah. Di antara syaratnya adalah la yukhaliful kitab wa sunnah, tidak bertentangan dengan kitab wa sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in menerangkan bahasanya usul Ahmad bin Hanbal rahimahullah, usul Imam Ahmad dalam menetapkan hukum itu Al-Qur'an wa sunnah. Kemudian yang ketiga ijma, yang keempat kias yang sahih, dan yang kelima qaul sahabi. Namun sekali lagi, dari lima ini yang pokok adalah dua, Al-Quran wa Sunnah. Kenapa? Karena ijma itu sahih kalau ada mustanadnya dari Quran Sunnah. Kias itu sahih kalau tidak bertentangan dengan Quran Sunnah. Kalau sampai bertentangan, maka namanya kias fasid. Sama juga kalau sahabi, kalau kita nanti baca dalam kitab mushalah nanti dikatakan kalau sahabi itu ya dia memiliki hukum marfu kadang, atau sebagian berpendapat itu adalah hujjah kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Qala rahimahullahu taala, wal mustadillu bil Quran yahtaju ila nazarin wahidin. Nah, sekarang kenapa kita butuh belajar mustalah? Sekarang saya ingin jelaskan kenapa kita perlu penting belajar mustalah. Kata beliau, kalau seorang yang berdalil, mustadil, seorang yang berdalil dengan Quran, dia hanya butuh kepada satu penelitian. Ila nazarin wahid. Apa itu? Wahan nazar, dia melihat, menelaah, meneliti, melihat bi dalalatin nas alal hukmi. Dia teliti, dia telaah apakah pas, tepat pendalilan nas yang mau dia gunakan tersebut dalam satu hukum, masalah yang sedang dia bahas, yang sampai tidak nyambung. Dalam satu istilah para ulama kita, dalil itu sahih, tetapi istilahnya ghair sahih atau ghair sahih. Dalil sahih tetapi cara pendalilannya tidak benar, tidak tepat digunakan untuk satu masalah tersebut. Sehingga yang perlu diteliti, ditelaah adalah apakah pas, tepat dalil tersebut dijadikan dalil dalam satu masalah yang sedang dia bahas. Jangan sampai ayat menerangkan tentang masalah salat dia gunakan untuk masalah yang lain misalnya. Mustadil Al-Quran hanya butuh pada satu, yaitu menelaah apakah tepat penunjukan nas tersebut dalam hukum yang sedang dia bahas. Wa yahtaju ila an-nazar fi musnadihi. Tidak butuh dia kepada meneliti kepada musnadnya. Apakah maksudnya musnad di sini keabsahannya? Kepastian keabsahannya. Kenapa? Li'annahu thabitun subutan qat'iyan. Karena Quran itu thabit, telah dipastikan dengan pasti, bin naqli al-mutawatir, dengan penukil yang mutawatir, lafzan wa ma'na. Tidak perlu dikatakan sahih atau tidak, karena Quran itu thabitun subutan qat'iyan, bin naqli mutawatir, lafzan wa ma'na. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaganya. Nah, namun wal mustadil bi sunnati yahtaju ila nadharain. Tapi kalau seorang berhujjah, berdalil dengan sunnah, butuh kepada dua penelitian. Yang pertama waduha waduhuma, yang pertama dia butuh nazar, an-nazar fi thubutiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pastikan, dia telaah apakah hadis tersebut thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sahih atau minimalnya hasan sehingga boleh dia gunakan, atau ternyata hadisnya dhaif, bahkan lebih dari itu, tidak ada asalnya, la asal lahu. Kenapa kata beliau, id laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Karena tidak semua yang disebutkan kepada Rasulullah itu sahih. Ini, dan poin inilah yang membutuhkan kitab mustalah, pelajaran mustalah, untuk memastikan apakah satu hadis ini sahih dari Rasul. Ini butuh ilmunya, dan itulah bidangnya ilmu mustalahul hadis. Nanti saya akan lanjutkan. Wallahu a'lam.